Rasa berat di pundakmu, aku tahu. Karena juga begitu berat di bahuku, di bahuku, di bahu. Berhentilah meratapi keadaanku, jangan pernah menyerah pada keadaan busuk ini. Apapun yang akan terjadi, takkan pernah akan pernah menyesal, takkan pernah menyesal, takkan pernah menyesal, takkan pernah menyesal, takkan pernah.